Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min katsiran thayyiban wa barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyah di halaman 98 pada bab al-majruru bil idhofah. Majrur dengan idhofah. Yang pertama, yakunu al-ismu majruran idza kana mudafan ilaihi. Isim menjadi majrur ketika dia sebagai mudaf ilaih. Wal mudaf ilaihi huwa ismun aw dhamirun ya yansibu ila ismin sabiqin. Mudaf ilaih adalah isim dan atau dhamir yang dinisbatkan kepada isim sebelumnya. Misal contohnya, ya, zurtu hadiqatal asmaki, aku mengunjungi taman ikan. Ya, falau kulna zurtu hadiqatan, ya, seandainya kita mengatakan aku mengunjungi hadiqah, ya, taman, wasakatna dan kita diam, la ya'rifu ayyu hadiqatin hiya al maqsud, ya, dan kita diam maka kita tidak akan mengetahui taman yang mana yang dimaksud. Walakin idza qulna, karena tapi jika kita katakan zurtu hadiqatal asmaki arrafal maqsud, ya, atau urifal maqsud. Jika kita mengatakan aku mengunjungi taman ikan, maka ya maksudnya itu diketahui. Watusamma hadiqata, dan disebut hadiqah sebagai mudhafan. Watusamma al-asmaki, dan dinamakan al-asmak mudhafan ilaih atau mudhaf ilaih. Wal idhafatu tufidu al-mudhafa, والإضافة تفيد المضاف تعريفا إذا كان المضاف إليه معرفة. إضافة memberi faedah, ya, membuat makrifah atau spesifik ketika mudhaf ilaihnya itu makrifah. Ya. وتفيد التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة, dan memberi faedah pengkhususan ketika mudhaf ilaihnya itu nakira. Malhudah, catatan, يفسر النحويون ya سبب جر المضاف إليه بأنه مجرور biharfi jarrin muqaddarin wa huwa lamu aw min aw fi. Para ahli nahwu atau ulama nahwu yang menafsirkan bahwa sebab majrurnya mudhaf ilaih karena ada ya bahwasannya dia itu majrur karena huruf jar yang ditakdirkan secara tersirat yaitu alam, min dan fi. Yang pertama, wa yuqdiru harful lami fi ma'dhami halatil idhafati. Ya, huruf lam takdirkan pada sebagian besar keadaan idhafah. Yukdaru harful lam, ya, ditakdirkan huruf lam. Contohnya, zurtu hadiqatal asmaki, atakdiru zurtu hadiqatan li asmaki. Ya, aku mengunjungi taman ikan, ya, tersiratnya itu zurtu hadiqatan lil asmaki. Ya. Yang kedua, wa yuqdaru harfu min, ditakdirkan dengan huruf min idza kana al-mudhafu ilaihi jinsan lil mudhafi. disiratkan huruf min apabila mudhof ilaihnya merupakan jenis dari mudhof itu sendiri. Mislu contohnya ishtaraitu khatama dhahabin, aku membeli cincin emas. Takdir, takdir tersiratnya ishtaraitu khataman min dhahabin, aku membeli cincin ya yang terbuat dari emas. Wa yuqdaru harfu fi, dan takdirkan secara tersirat huruf fi idza kana al-mudhafu ilaihi dharfan, apabila mudhaf ilaihnya itu dharf. Mislu contohnya ya, tatallabtu minhu abhathahu syahral layali, aku telah menuntut minhu darinya abhathahu syahral layali, untuk menelitinya sepanjang malam-malam. Ya, tersiratnya takdirnya asyahra fil ya fil layali, begadang atau sepanjang malam malam ya. Wa fi ma yali syarhu mujazun likulli min al-mudhafi wal mudhafi ilaihi, berikut ini ya penjelasan ringkas tentang mudhaf dan mudhaf ilaih, dan akan dilanjutkan pada rekaman selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.